Yep. Kantor-kantor pemerintahan kita menyaksikan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya apakah arah pendidikan yang tengah kita lakukan di negeri ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis atau belum. Al-Quran memang bukan buku ilmu tentang pendidikan. Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan. Meskipun di dalamnya terdapat isyarat-isyarat ilmiah tidak kurang dari 750 ayat. Al-Quran bukanlah sebuah buku cerita. Meskipun di dalamnya terdapat 2/3 kisah. Ber2/3 isi Al-Quran adalah kisah. Tetapi dia bukanlah buku cerita. Al-Quran adalah buku hidayah, uhudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi, uhudan lil muttaqin. Dia buku petunjuk. Dia buku hidayah yang akan menerangi dan yang akan menjelaskan berbagai aspek kehidupan yang kita lalui ini. Karena itu tidak terlalu sulit bagi kita untuk melihat atau menemukan beberapa petunjuk atau prinsip-prinsip dasar yang ditekankan Al-Quran dalam menyelenggarakan pendidikan misalnya. Dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat ke-2, disebutkan 3 fungsi seorang rasul. وهو الذي بعث بالأميين رسولا منهم. Dialah yang telah mengutus di antara kalian atau di tengah-tengah masyarakat yang ummi seorang rasul, rasulan minhum, dari kalangan mereka. يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Rasul yang diutus itu mempunyai 3 fungsi dan 3 tugas. Yang pertama, yatslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat kitab suci. Wa yuzakkihim, yang kedua, menyucikan hati dan jiwa. Yang ketiga, wa yuallimuhum alkitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah, mengajarkan ajaran-ajaran agama. Ketiga fungsi ini, kalau kita lihat, sesungguhnya merupakan inti dari proses pendidikan dan pengajaran. Yatslu alaihim ayati, membacakan. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Ini adalah proses transformasi ilmu pengetahuan, pengajaran. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Ini adalah proses pendidikan. Karena itu Rasul dengan bangganya mengatakan, bu'ithtu mu'alliman, aku ini diutus sebagai seorang guru. Ayat ini dibuka atau didahului dengan ungkapan, huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Artinya, seorang rasul, seorang nabi itu bukanlah malaikat. Seorang nabi dan seorang rasul bukanlah makhluk gaib, tapi rasul atau nabi adalah juga berasal dari jenis kita juga, manusia biasa. So, dengan begitu tidak ada keterasingan antara pendidik dengan anak didik. Dari ungkapan ini kita juga bisa menyimpulkan bahwa dalam proses pendidikan dan pengajaran, sistem dan tujuan tidak bisa kita impor dari orang lain. Sistem dan tujuan pendidikan dan pengajaran harus kita gali sendiri dari identitas kita sendiri, dari kalangan kita sendiri. So, pendidikan itu seperti pakaian. Pakaian itu harus kita jahit sendiri yang sesuai dengan ukuran badan kita itu. Dan kalau kita impor, belum tentu dia cocok dengan postur tubuh kita itu. Dia harus kita jahit sendiri sesuai dengan ukuran badan kita. Karena itu proses liberalisasi pendidikan yang sekarang ini menjadi fenomena global, ini juga harus kita waspadai. Kita harus yakin bahwa dengan menggali nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, kita mampu eksis. Sekarang misalnya, di tengah gelombang krisis ekonomi global, ternyata dunia melirik sistem perbankan atau sistem keuangan syariah atau keuangan Islam, terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Tetapi orang lain melihat ini sebagai sebuah alternatif. Yang kita khawatirkan nanti, mereka sudah mengkaji secara serius, sementara kita umat Islam masih berdebat pro kontra, masih membicarakan ini dan itu dan lain sebagainya. Seminggu yang lalu, kebetulan saya baru datang dari Iran mendampingi Menteri Agama dalam sebuah kunjungan di sana. Dalam situasi di embargo sedemikian rupa, ternyata Iran yang berada di wilayah Persia, yang dulu pada milenium pertama sempat berjaya dan menjadi pusat salah satu pusat peradaban Islam, di tengah embargo yang sedemikian rupa, ternyata mereka mampu mengembangkan diri. Bahkan dia sudah bisa meluncurkan satelit dengan roket bikinannya sendiri. Mobil nasional dia punya bukan hanya satu, tapi persis saat kami di sana diluncurkan mobil nasional yang kedua. Secara ilmu pengetahuan luar biasa. Bahkan perpustakaan yang mereka miliki, yang ada di kota suci Qum misalnya, atau di kota suci Mashhad, itu perpustakaan yang luar biasa, menghimpun ratusan ribu manuskrip maupun buku-buku cetak dan lain sebagainya. Dan itu yang sekarang ini sedang dikembangkan. Bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan seperti yang pernah diraih pada masa keemasan Islam. Nama-nama besar seperti Ibn Sina, Avicenna, Al-Khwarizmi yang kemudian populer menjadi logaritma, itu sesungguhnya adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang dulu pernah membuat dan membangun peradaban Islam dengan konsep-konsep yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulan minhum berarti kita harus percaya diri bahwa dengan menggali nilai-nilai yang kita miliki, kita bisa eksis. Kita bisa eksis dalam berbagai dimensi kehidupan. Di dalam Al-Quran, istilah pendidikan secara khusus tidak kita ketemukan. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di fakultas, di perguruan tinggi Islam, fakultas pendidikan itu disebut dengan fakultas tarbiyah. Kata tarbiyah itu satu akar kata dengan kata Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb secara sederhana kita sering menerjemahkannya dengan Tuhan. Tapi sesungguhnya kata Rabb dalam bahasa Arab mengandung makna yang sangat dalam, yaitu bisa bermakna memiliki, bisa bermakna menguasai, bisa bermakna mengawasi, bisa bermakna menolong, dan lain sebagainya. Ini semua tercakup dalam kata Rabb. Karena itu pada masa awal Islam, Rasul tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenalkan Tuhan dengan istilah Allah. Kata Allah di dalam ayat-ayat atau surah-surah yang turun pada periode awal di Mekah belum banyak muncul. Sebab orang-orang kafir saat itu percaya adanya Allah. Tapi Allah yang ada dalam benak mereka berbeda dengan konsep yang ditawarkan dalam Islam. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan la yakunun Allah. Tapi Tuhan yang ada dalam benak mereka, dia berhala, sembahan dan lain sebagainya. Nabi diminta oleh Allah untuk mengenalkan Tuhan dengan istilah Rabb. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak bismillahil ladzi khalaq. Ini mengapa? Karena kata Rabb mengandung muatan makna yang sangat luas. Segala sesuatu yang bisa melangsungkan, menjaga kelangsungan kehidupan, menumbuh kembangkan kehidupan, itu tercakup dalam kata Rabb. Jadi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq itu secara tidak langsung bermakna bacalah dengan nama Tuhanmu yang memelihara kelangsungan hidup ini. Nah, kata tarbiyah yang tadi saya katakan seakar dengan kata Rabb itu sesungguhnya mencerminkan bahwa tujuan sebuah proses pendidikan itu adalah bagaimana agar peserta didik itu atau anak didik itu memiliki sifat-sifat ketuhanan, mencontoh sifat-sifat dan perilaku ketuhanan. Dan hakikat kita beragama itu sesungguhnya at-takhalluq bi akhlaqillah. Mencontoh, meneladani sifat-sifat Tuhan. Tuhan punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka manusia pun kita dituntut untuk memiliki sifat pengasih dan sifat penyayang. Allah itu punya sifat Al-Afu. Maka manusia pun dituntut untuk memiliki sifat pemaaf. Itu hakikat kita beragama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan kita ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasi sebuah kegiatan manusia itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Segala sesuatu harus berujung ke sana. Karena itu di dalam surat Ali Imran ayat 79 kita bisa temukan di situ ajaran tentang bagaimana sebuah proses pendidikan itu berakhir. Ayat itu berbunyi, maka nabi bashari an yuktiyahu Allahu al-kitab wal-hikmah wal-nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang menjadi poin pembahasan kita adalah pada ayat walakin kunu rabbaniyin. Jadi oleh ayat ini kita diperintahkan untuk menjadi hamba-hamba yang rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani itu berasal dari kata Rabb yang mendapat tambahan atau imbuhan huruf alif nun ya. Ini artinya bahwa kata Rabbani itu mengandung makna generasi atau orang yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Rabbani. Bagaimana kita mencapainya? Ada dalam lanjutan ayat tersebut, bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, yaitu dengan cara kita mengajarkan Al-Kitab dan terus senantiasa mempelajari Al-Kitab. Dalam qiraat yang lain, karena Al-Quran itu diturunkan dengan berbagai versi atau ragam bacaan, ada ragam bacaan yang lain, bima kuntum ta'lamuna al-kitab, bukan tu'allimuna al-kitab. Ini artinya apa? Artinya untuk menjadi generasi Rabbani itu bisa dengan mempelajari Al-Kitab, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam raya ini. Dan kita diminta untuk terus mempelajari bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tu'allimuna al-kitab dengan tadrusun ini diungkapkan dengan bentuk kata kerja present tense. Kata kerja masa kini dan masa mendatang. Ini artinya apa? Artinya bahwa proses mempelajari Al-Kitab dan mengajarkan Al-Kitab itu berlaku sepanjang masa. Kalau dalam kamus pendidikan modern itu disebut dengan lifelong education. Karena kata yang digunakan, kata kerja yang berlaku untuk masa kini dan masa yang akan datang. Tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Artinya bahwa pendidikan dalam Islam, pengajaran dalam Islam itu tidak mengenal batas waktu. Kita dituntut untuk terus mempelajari Al-Quran. Kita dituntut terus untuk bertafakkur, bertadabbur. Sebab pada hakikatnya kitab Allah itu terdiri dari dua macam. Ada yang Al-Kitabul Maqru, kitab suci yang terbaca. Ada yang Al-Kitabul Manzur, kitab suci yang terbentang di alam raya itu. Sehingga antara Al-Quran, kitab suci, dengan alam raya atau dengan teori, dengan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari kita mentadaburi alam raya ini, tidak ada pertentangan. Berbeda antara Bible dengan penemuan-penemuan ilmiah yang kemudian memakan banyak korban, misalnya seperti Galileo dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan ajaran Al-Quran. Nah, kedua kitab ini bisa mengantarkan, kalau kita terus pelajari, kalau kita terus tafakkuri, kita tadabburi, bisa mengantarkan kita menjadi seorang yang Rabbani. Di dalam sebuah ayat yang lain itu dikatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ annahu al-haqqu min rabbika, agar orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, apapun bentuk ilmu pengetahuannya, Al-Quran dalam hal ini tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Islam tidak mengenal dikotomi ilmu agama, ilmu umum. Segala macam ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan seseorang untuk at-takhalluq bi akhlaqillah, untuk menjadi seorang yang rabbani, maka itu ilmu yang Islam. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق. Dengan ilmu dia akan tahu kebenaran, apapun ilmu itu, ilmu agama. Kalau tidak mampu menghantarkan seorang untuk mengetahui kebenaran, bukan termasuk ilmu yang Islam. أنه الحق من ربك. Ilmu tentang kebenaran ini harus bisa menghantarkan kepada fayu'minu bihi. Di sini antara utul ilma dengan fayu'minu bihi disambung dengan huruf fa. Dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan kata lalu atau kemudian, itu digunakan ungkapan summa dengan fa. Kalau dalam bahasa Indonesia, lalu atau kemudian itu tidak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Arab, thumma dengan fa itu berbeda. Kalau thumma itu kemudian atau lalu, yang jaraknya itu agak cukup panjang. Misalnya akal tu sama kata thumma ana, saya makan lalu saya tidur. Itu habis makan ada kerjaan lain mungkin baru setelah itu. Tapi kalau yang disambung dengan huruf fa, itu biasanya kemudian atau lalu yang langsung. Nah, di sini diungkapkan fayu'minu bihi, ilmu yang benar, ilmu tentang kebenaran itu sesungguhnya bisa langsung mengantarkan seseorang kepada keimanan. Artinya ilmu yang benar itu harus bisa mengantarkan kepada keimanan yang benar. Fayu'minu bi, apapun ilmu itu. Fayu'minu bihi fatukbita lahu qulubuhum. Keimanan itu, keimanan yang benar itu diharapkan nanti dapat membuat hati seseorang itu tunduk, hati seseorang itu khusyuk. Dia kenal betul, dia tahu Allah Maha Kuasa, dia tahu Allah Maha Tahu, dia tahu akan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat hatinya dan dirinya merasa kecil, sehingga ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia penuh penghayatan bahwa dirinya memang betul-betul kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang semacam inilah yang sekarang ini mungkin jarang kita rasakan. Proses pendidikan lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat kognitif, transformasi ilmu pengetahuan, sehingga kita banyak menghasilkan manusia-manusia yang pintar tapi tidak benar. Konsep keilmuan dalam Islam harus berbuah kepada keimanan yang benar, harus berbuah kepada perilaku yang benar. Satu bintalah hukum. So, perilaku yang benar itu lahir dari hati yang khusyuk, hati yang tenang. Idza khasha'al qalbu khasha'atil jawarih. Dalam sebuah hadis dikatakan, perilaku yang benar itu, perilaku yang baik lahir dari hati yang baik. Hati yang khusyuk itu akan membuat organ tubuh manusia khusyuk juga. Maka hati atau organ yang khusyuk ini sudah bisa dipastikan tidak akan melahirkan perkataan atau perbuatan yang menyakitkan orang lain. Keilmuan atau proses pendidikan dan pengajaran dalam Al-Quran harus menuju ke arah itu. Bagaimana kita membentuk generasi Rabbani yang hanya tidak pintar secara kognitif, yang hanya tidak cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sekedar renungan, bahwa di tengah kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ini, bahwa kita pun harus percaya diri bahwa dengan konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran dan Hadis, kita mampu sukses dan kita mampu eksis, dan kita bisa mengarahkan agar tercipta generasi-generasi yang rabbaniyyin. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz yang saya hormati, tadi dalam penerimaan saya menyampaikan bahwa prinsip syariah sedang dilirik sebagai solusi, tapi Ustaz mengatakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Kata kelebihan dan kekurangan ini menjadi pertanyaan bagi saya, karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaik. Jadi kalau konseptualnya tentunya akan tinggi, kalau implementasinya mungkin saja. Tapi itu Ustaz juga menyampaikan bahwa di Iran antara konseptualnya dengan implementasinya jalan, sehingga menimbulkan keunggulan baik di segi pengetahuan teknologi. Yang Ustaz maksudkan tadi lebih dengan kurang tadi, apakah dari konseptualnya ataukah implementasinya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Yang saya maksudkan dengan kelebihan dan kekurangan itu, kalau dari sisi konseptual, kita harus yakin bahwa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu adalah yang terbaik. Hanya Quran dan Hadis itu hanya memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam implementasinya. Karena itu, misalnya dalam sistem politik, Islam hanya menganjurkan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Segala sesuatu harus diputuskan melalui musyawarah. Bagaimana bentuk musyawarah itu? Al-Quran, Hadis tidak menjelaskan secara rinci. Karena ini bisa berbeda-beda dalam setiap zaman. Dalam sistem keuangan atau sistem ekonomi juga begitu. Ada prinsip-prinsip umum yang bisa dijadikan pegangan. Tetapi dalam rinciannya, dalam implementasinya bisa jadi berbeda. Bisa jadi timbul perbedaan dalam pemahaman yang kemudian membuat yang saya katakan tadi itu kelebihan dan kekurangannya. Secara konseptual kita harus akui ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi dalam implementasinya kita masih harus mengakui bahwa banyak kekurangannya. Nah, misalnya sekarang ini mereka yang masih meragukan sistem keuangan Islam, apa bedanya dengan yang konvensional misalnya untuk praktek itu? Kelebihan kekurangan ini tentunya ada banyak faktor. Faktor regulasi dan lain sebagainya, faktor kesempatan yang belum seimbang dan lain sebagainya. Tetapi dengan berjalannya waktu kita yakin bahwa hambatan-hambatan itu akan mampu kita singkirkan, dan pada akhirnya nanti kita akan bisa mencapai taraf kesempurnaan melalui proses yang cukup panjang tentunya. Disinilah membutuhkan kesabaran. Tadi saya katakan bahwa negara semacam Iran ini sudah membuktikan bahwa dengan nilai yang kita miliki, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, kita harus yakin dengan modal kapasitas yang kita miliki ini kita bisa bangkit tanpa harus mengambil dari orang lain. Walaupun dalam perjalanannya interaksi antara satu peradaban dengan peradaban yang lain, satu bangsa dengan yang lain adalah seharusnya untuk saling tukar pengalaman. Tetapi yang ingin saya tegaskan, dalam kondisi dia tertutup atau diembargo, dia bisa mengembangkan diri. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa sesungguhnya kalau kita percaya, yakin apa yang kita miliki ini benar, kita bisa. artinya kita bisa untuk menjahit pakaian kita yang sesuai dengan postur tubuh kita ini tanpa harus meminjam pakaian orang lain. Nah, coba para kalian. Boleh saya komentari, Ustaz, bahwa kekurangan di sini menurut saya tidak menyebutkan kekurangan, tapi meskipun terdapat kendala yang menyebabkan tidak sukses berada di sini. So, kalau kekurangan, saya takutnya ada kelemahan dari segi konsentrasi. Baik, terima kasih, Pak. Memang itu yang saya maksud. Baik, terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.